Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله وإخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله. نواصل درسنا في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Kemarin kita sampai pada ucapan مصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم. Sepertinya ada yang kelewat satu dalil dari musannif yang memang tidak banyak penjelasannya. Kita mundur sedikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala di atasnya. Wa qawlihi ta'ala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Dan berkatalah orang-orang yang menang ala amrihim atas urusan mereka, ini ucapannya paling didengar, yang ucapannya paling menang, berkata, lanattakhidanna alaihi masjida, kami akan membangun atas mereka masjid. Disebutkan dalam syarahnya, al-muradu, yang dimaukan, anahum fa'alu ma'al fityati ba'da mautihim ma yudammu fa'iluhu. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين رحمني ورحمكم الله وإخواني الطلبة ما سيئت جدل بابنية ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. Babnya adalah bahwa umat ini umat Islam, nanti sebagian mereka akan ada yang kembali menyembah berhala. Kembali melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dan kemudian dicontohkan di ayat yang pertama, bahwa itu adalah perbuatan atau itu adalah kebiasaan orang-orang dari kalangan Yahudi. Yaitu Allah jadikan abadat ta'ud. Ditakdirkan menjadi penyembah-penyembah ta'ud. Padahal sudah pernah dapat kitab. Sudah pernah diutus Rasul. Sebagaimana ahli kitab bisa berbuat seperti itu. Bisa menjadi penyembah-penyembah berhala. Penyembah ta'ud. Maka umat ini pun akan mengikuti mereka. Di antara umat Islam akan ada yang melakukan hal seperti mereka. Maka di dalam ayat ini qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida sebagai contoh. Contoh bahwa ahli kitab melakukan hal yang dicerca, hal yang dilarang, yaitu membangun kuburan membangun masjid di atas kuburan. Apa kata Nabi SAW tentang mereka? Wa innahum kanu, bahwa mereka dulunya menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bahkan Nabi mengucapkan dengan laknat, la'anallahul yahud ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dan dalam surat Al-Kahfi diceritakan tentang ashabul kahfi yang ternyata dia bangun kemudian ke kota, ternyata kotanya sudah berbeda. keadaannya sudah berbeda. Bahkan sudah menjadi muslimin, artinya sudah kenal Allah, sudah kenal tauhid. Maka mereka pun melihat pemuda-pemuda tadi terkejut. Dari tahun berapa kalian? Uangmu, uang asing, uang yang zaman sekian-sekian. Akhirnya, mereka mengetahui bahwa pemuda ini tidur 309 tahun. Beberapa pemuda. Apa akhirnya mereka perlakukan? Orang-orang tadi kembali, atau anak-anak muda tadi, kembali ke gua mereka, tidur kembali, dan berharap kepada Allah untuk mereka dimatikan saja. Maka matilah mereka di tempat itu, dikubur di situ. Dan qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Maka berkatalah orang-orang yang menang, perhatikan kalimatnya, ghalabu 'ala amrihim, yang menang pendapatnya. Bukan yang benar pendapatnya, bukan. Tapi yang menang pendapatnya. Misalnya pendapatnya pendapat raja. Ya, tentunya pendapat raja harus diutamakan walaupun mungkin tidak benar begitu. Sehingga Allah ceritakan, ternyata ucapan mereka-mereka yang lebih menang ucapannya mengatakan, kita akan bangun masjid di sini. Maka dibangunlah masjid di kuburan Ashabul Kahfi. Atau di tempat dikuburnya Ashabul Kahfi. Lanattakhidanna 'alaihim masjida. Sebagai bukti bahwa memang annahum fa'alu ma'al fityah. Perhatikan kitabnya. Annahum fa'alu ma'al fityah. Mereka melakukan terhadap pemuda-pemuda tadi, ba'da mautihim, setelah matinya mereka, ma yudhammu fa'iluhu, melakukan apa yang dicerca pelakunya. Melakukan hal yang dilarang dan dicerca. Yaitu membangun masjid di kuburan. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, karena Nabi sudah bersabda, la'anallahu al-yahuda wa nasara, ittakhudhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan orang soleh mereka atau kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi memperingatkan dari perbuatan-perbuatan ahlul kitab. Tahdiran atau tahdira ummatihi an yaf'alu kafi'lihim. Memperingatkan umatnya dari apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Tayyib barakallahu fikum. Ayat pertama tentang Yahudi, ayat kedua juga tentang Yahudi dan Nasara. Artinya apa? Artinya perkara tersebut bisa terjadi pada Yahudi dan Nasara. Yaitu kembali menyembah berhala. Kembali menyembah apa yang disebut dengan Latta. Tahu kuburan Latta? Di zaman jahiliyah mereka menyembah Latta. Ternyata berhala Latta itu kuburan bentuknya. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, afara'aitumul Lat wal Uzza wa manat ats-tsalitsah al-ukhra. Tidakkah kamu lihat Latta dan Uzza dan Manat yang ketiganya? Di dalam tafsirnya disebutkan bahwa Latta adalah seorang saleh yang mengaduk adonan kue, yang membagikan kepada orang-orang haji dengan gratis, dan makanannya barokah, sehingga terkenal kesolehannya, sampai ketika mati dikubur. Ketika mati dikubur. Dan batu kotak putih yang biasa dia membuat adonan di atas batu kotak putih itu, batunya ditaruh di atas kuburannya. Dan kemudian disebut kuburannya sebagai kuburan Latta atau Latta. Karena memang bacaannya juga dua. Dalam Al-Quran bisa dibaca afara'aitumul lat wal uzza. Bisa dibaca afara'aitumul lat wal uzza dengan tasdid di ta. Afara'aitumul lat wal uzza. Latta dengan tasdid. Maknanya fa'il, pelaku dari latta yaluttu. Mengaduk adonan atau membuat adonan. Baik, sehingga makna Latta adalah kuburan orang soleh tadi yang batu kotak putihnya diletakkan di atasnya dan kemudian mereka sembah. Ternyata barakallahu fikum pernah terjadi pada Yahudi, yaitu ketika membikin masjid tempat ibadah di kuburan Ashabul Kahfi. Pernah terjadi pula pada Yahudi dan Nasrani apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Taib, semua itu tentang ahlul kitab. Bagaimana dengan kita kaum muslimin? Maka dibawakan hadis ini yang akan kita baca sekarang. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dibawakan oleh musannif dalil berikutnya. Dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi bersabda, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddha. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu." Qalu ya Rasulullah, al-Yahud wal Nasara? Qala faman akhrajahu? Kata musannif bahwa Nabi bersabda, "Latattabi'unna sanana." Niscaya kalian benar-benar, sungguh-sungguh akan mengikuti sanan. Sanan artinya tariqah, cara atau jalan. Kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddah. Seperti quddah dengan quddah. Yakni maknanya bulu-bulu anak panah. Jadi anak panah itu belakangnya dikasih bulu-bulu dan akan dipasang bulu-bulunya itu sejajar semua. Kemana anak panah melesat, bulu-bulu tadi mengikuti di belakangnya. Kemanapun anak panah itu melesat, bulu-bulu di belakangnya ngikut. Ini barakallahu fikum makna permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa kalian akan mengikuti jalan Yahudi ataupun Nasrani. Hatta law dakhalu juhra dabbin. Kalaupun mereka memasuki lubang biawak, ladakhaltumu, niscaya kalian pun akan memasukinya. Para sahabat bertanya orang-orang sebelum kalian itu siapa? Ya Rasulullah, al-Yahud wa an-Nasara. Apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Qala faman? Dijawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Berarti makna hadis ini, kalian akan mengikuti mereka, Yahudi dan Nasrani. Akan mengikuti kaum Yahudi dan akan mengikuti kaum Nasrani. Seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Kita lihat syarahnya. Wahada siyaq muslim. Hadis ini memang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi lafad yang bersama kita ini adalah lafad muslim. Adapun sanan dengan difathahkan. Muhmalah. Sinnya sin tanpa titik. Ay tariq man kana qablakum. Maknanya jalan orang sebelum kalian. Berarti sanan maknanya jalan. Qablakum orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Qala al-muhallib, al-fathu awla. Memang ada yang membaca sunan dengan dhammah. Yang artinya sunnah, sunnah. Kebiasaan, kebiasaan. Tidak berbeda jauh. Niscaya kalian akan mengikuti jalan orang sebelum kalian. Atau yang kedua, niscaya kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Memang secara makna tidak berbeda jauh. Tetapi kata al-muhallib, al-fatah awla. Yang fathah lebih utama. Hadwal quddah bil quddah. Dinasabkan quddata bil quddati. Atau hadwa difathahkan binasbi hadwa alal masdar. Karena dia sebagai masdar. Sedangkan quddah dengan ditomahkan di qaf itu bentuk mufrad dari qudad. Qudad adalah rish as-sahm. Rish as-sahm. Rish adalah bulu, sahm anak panah. Bulu-bulu anak panah. Ay latattabi'unna tariqahum fi kulli ma fa'alu. Maknanya adalah latattabi'unna, niscaya kalian pasti akan mengikuti. Lamnya taukid, penegasan. Nunnya bertasdid, juga taukid, penegasan. Bahkan nun taukid ats-tsaqilah. Nunnya nun taukid ats-tsaqilah dengan tasdid. Latattabi'unna, sungguh-sungguh pasti kalian akan mengikuti jalan mereka. Fi kulli ma fa'aluh, pada semua apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Yani kalian wahai kaum muslimin, mesti nanti kalian akan mengikuti mereka. Bukan seluruhnya tentunya. Karena di antara kaum muslimin, Rasulullah SAW tetap berkata akan selalu ada di umatku segolongan umatku yang tegak di atas kebenaran. Itu hadis sahih ma'ruf, masyhur. Yakni kalimat la tazal min ummati ta'ifah, kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Berarti makna kalian pasti akan mengikuti orang sebelum kalian, maknanya sebagian kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Itu pasti. Berita dari Nabi pasti, ditambah dengan lamut taukid, ditambah dengan nunut taukid. Pasti-pasti, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Dan ini barakallahu fikum, tanda-tanda kenabian. Mengapa dikatakan sebagai tanda-tanda kenabian? Rasulullah SAW manusia. Tidak tahu yang gaib. Maka kalau Nabi menyatakan pasti nanti kalian akan mengikuti, ini kan perkara yang belum terjadi. Kok Nabi tahu? Berarti dari wahyu. Dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dari wahyu Allah, berarti beliau Rasul mendapatkan wahyu. Berarti beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mendapatkan wahyu, berarti Nabi. Begitu. Begitu kaidahnya. Sehingga berita-berita seperti ini menunjukkan tanda kenabian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian persis seperti apa yang mereka lakukan. Ini sebagian kalian. Tushabbihuhum fi dhalika kama tushabbihul quddatus sahm wal quddatul ukhra. Diserupakan seperti itu, seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulunya yang lain. Akan disusun pasti dengan sama, dengan rapi, berjajar, dan pasti akan berjalan beriringan. Iya kan? Demikian yang namanya bulu-bulu anak panah. Fawaqa'a kama akhbar. Maka ternyata benar-benar terjadi seperti diberitakan. Fawaqa'a kama akhbar. Wabihada tadharu munasabatul ayat litarjamah. Dari sini tampaklah kecocokan ayat-ayat tadi dengan terjemah. Kecocokan ayat-ayat tadi dengan pembahasan. Pembahasannya pembahasan apa? Judul babnya, jangan lupa. Apa judul babnya? Bahwa umat ini akan menyembah berhala. Tapi kok ayat-ayat yang dibawakan ayat-ayat tentang Yahudi? Ayat-ayat tentang Nasrani? Hadis tentang Yahudi? Hadis tentang Nasrani? Bagaimana ini? Nah sekarang, dengan hadis ini, tampak. Hubungannya dengan judul bab. Artinya, apa yang diberitakan dalam ayat tadi tentang Yahudi dan Nasrani, apa yang diberitakan dalam hadis tadi tentang Yahudi dan Nasrani, kalian, kata Nabi, akan mengikutinya. La tattabi'unna. Kalian akan mengikuti mereka seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulu lainnya saling beriringan. Bihada tadhar, dengan ini tampaklah munasabatul ayat, kecocokan ayat dengan pembahasan. Waqad waqa'a kama akhbara, dan dengan telah terjadi sesuai dengan apa yang dikhabarkan. Yang persis seperti yang dikhabarkan. Benar-benar terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ada yang membangun masjid di atas kuburan. Ada yang menyembah kuburan. Ada yang berdoa meratap di kuburan memanggil-manggil orang mati. Ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, tolong saya, tolong saya. Aghithna, aghithna. Ada yang memanggil fulan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai wali Allah, wahai kekuburannya. Memakan tanahnya. Bertawaf mengelilingi kuburannya. Membangun kuburannya dengan kubah-kubah. Kemudian ibadah di dalamnya. Kemudian bertawassul. Memanggil-manggil orang mati. Memanggil-manggil orang yang telah wafat tadi. Ya maulana fulan dan seterusnya. Terjadi persis seperti apa yang terjadi pada ahlul kitab yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi. Maka orang-orang di antara mereka yang menang mengatakan kami akan bangun masjid. Dalam hadis, Nabi menyatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena membangun kuburan sebagai masjid atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ternyata di sini Nabi katakan la tattabi'unna, kalian pun akan mengikuti mereka. Telah terjadi. Persis. Wa huwa 'alamun min a'lamin nubuwah, dan ini tanda dari tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat di dalam hadis hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, hingga kalau mereka masuk ke lubang dob, niscaya kalian pun akan memasukinya. Di dalam hadis yang lain sampai disebutkan hatta law kana fihi man ya'ti ummahu 'alaniatan la kana fi ummati man yaf'alu dhalik. Katanya bahkan kalaupun di antara mereka ada yang menzinai ibunya terang-terangan, niscaya di umatku akan terjadi yang seperti itu. Man yaf'alu dhalik. Di umatku akan ada yang melakukan seperti itu. Na'udzubillah min dhalik. Artinya benar-benar sebagian dari umat Islam akan ada yang mengikuti mereka, Yahudi. Sampai kalaupun mereka masuki lubang biawak akan diikuti. Arada sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna ummatahu la tada' syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahud wa an-nasara illa fa'alatuhu kullah. Yang dimaksud bahwa umatnya tidak akan meninggalkan sesuatu apapun yang dilakukan oleh Yahudi dan juga Nasrani kecuali akan dilakukan oleh mereka. Nabi mengkhabarkan bahwa umatku pasti akan melakukan. Artinya umatku, sebagian dari umatku akan melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Tidak meninggalkan satu apapun yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani illa fa'alathu, kecuali akan dilakukannya kullahu, seluruhnya. La tatruk syai'an, la tatruk minhu syai'an. Tidak ditinggal sedikit pun. Tidak tertinggal sedikit pun dari perbuatan Yahudi dan Nasrani kecuali dilakukan. Walihada, berkata Sufyan ibn Uyainah. Oleh karena itu berkata Sufyan ibn Uyainah. Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun min al-yahud. Wa man fasada min ubbadina fafihi syabahun min an-nasara. Ucapan yang bagus sekali. Layak untuk kalian kasih garis atas. Atau kalian kasih stabilo. Atau kalian tulis sebagai pengingat. Apa maknanya ucapan Sufyan ibn Uyainah? Perhatikan baik-baik. Man fasada min ulama'ina. Siapa yang rusak dari orang-orang berilmu kita. Fafihi syabahun min al-yahud. Maka betapa miripnya padanya dengan Yahudi. Wa man fasada min ubbadina. Dan siapa yang rusak dari ahli-ahli ibadah kita, maka betapa miripnya dengan Nasara. Saya ulangi secara terjemahan bebas ucapan Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Siapa yang rusak dari ulama kita, orang berilmu kita, maka mirip dengan Yahudi. Siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka mirip dengan kaum Nasrani. Mengapa demikian? Karena Yahudi itu orang-orang yang punya ilmu tetapi memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan dalil. Yaktumunal ilmu, menutupi ilmu padahal mereka tahu. Yuharrifunal kalima an mawadi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Itu sifat-sifat Yahudi. Yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Yaktumunal ilma wahum ya'lamun. Menutupi ilmu padahal mereka tahu. Menakwil-nakwilkan, menyelewengkan maknanya. Ini Yahudi. Maka kalau ada orang berilmu kita kemudian memutarbalikkan fakta, menjual fatwa, hanya karena dunia, yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, maka seperti Yahudi. Yahudi Allah gambarkan, yashtaruna bi ayatillah thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dengan dunia seisinya itu murah. Ini mereka menjual dengan harta dunia berarti dengan harga murah. Berapa miliar pun tetap murah. Barakallahu fiikum. Itu Yahud. Ternyata ada orang-orang berilmu kita yang memutarbalikkan fakta, berbohong, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, menarik-narik ayat dan hadis kepada kepentingan pribadinya atau kepentingan orang yang memberikan harta untuknya. Maka ini na'udzubillah kayak Yahudi. Berarti orang yang rusak dari ulama kita, ulama ussu, itu mirip dengan Yahudi. Adapun orang-orang yang rusak dari ahli ibadah, maka mirip dengan Nasrani. Karena ahli ibadah yang menyimpang sesat persis seperti Nasrani. Apa Allah kisahkan tentang Nasrani? Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Mereka mengada-adakan bid'ah rahbaniyah yang kami tidak wajibkan atas mereka, kata Allah. Kami enggak wajibkan rahbaniyah atas mereka, tapi mereka sendiri yang mengada-adakan bid'ah rahbaniyah. Apa itu rahbaniyah? Kebiarawanan, kependetaan. Disebutkan dalam tafsir ayat ini, silakan buka tafsir yang ma'thur, tafsir Ibnu Katsir atau yang sejenisnya, bahwa rahbaniyah ini ada tiga macam. Yang pertama, golongan atau bukan tiga macam, dua macam. Yang pertama, mereka ingin untuk beribadah terus-menerus, disiapkan menara-menara, biara-biara untuk beribadah sampai mati. Jadi kisahnya, saya ulangi, dari awalnya, kisahnya bahwa ketika ya Nasrani kalah dalam peperangan dengan Yahudi, maka dikuasai oleh Yahudi. Maka Nasrani terbagi menjadi tiga. Yang satu, golongan istiqomah di atas keyakinannya dan mereka dibunuh. Berarti golongan pertama mati, terbunuh. Golongan kedua dan golongan ketiga berbeda pendapat. Golongan pertama, jangan bunuh kami. Berikan kami tempat untuk kami beribadah. Di menara-menara, saya akan beribadah kepada Allah terus sampai saya mati. Golongan kedua berkata, biarkan aku mengembara dengan makan apapun yang aku temui sampai aku mati dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Itu rahbaniyah. Barakallahu fiikum. Akhirnya mereka diberikan tempat di menara-menara, mereka beribadah, beribadah, beribadah sampai mati. Tidak berbuat apapun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ibadahnya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhahnya hanya zikir, sholat, zikir, ibadah, zikir, sujud, gitu aja. Barakallahu fiikum. Itu bid'ah. Yang namanya muslimin disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Nasrani juga sama, diperintahkan untuk siru fil ardh. Berjalanlah di muka bumi, berdakwahlah, berjuanglah. Disuruh untuk usaha. Itu juga ibadah, walaupun ibadah bukan mahdhah. Berjuang menghidupi keluarga, istri, anak-anak, berjuang untuk menyampaikan ilmu kepada manusia, menyampaikan akidah, menyampaikan la ilaha illallah, itu juga harus. Berjihad juga ibadah. Baik, kembali kepada pembahasan. Maka umat Islam ada yang jenis ini. Yaitu saya mau ibadah terus aja di masjid. Enggak mau ngapa-ngapain. Astagfirullah. Itu bid'ah muhdatsah seperti Nasrani. Itu pun Nasrani yang terdahulu. Ada lagi yang mengembara jalan-jalan dari satu masjid ke masjid yang lainnya untuk ibadah terus. Katanya. Itu juga sama rahbaniyah. Ibtada'uha yang mereka ada-adakan. Maka tabnaha alaihim, kami tidak wajibkan atas mereka, kata Allah. Disuruh ibadah salat lima waktu, disuruh untuk ibadah puasa bulan Ramadhan, ditambah dengan salat-salat sunnah dan puasa-puasa sunnah, silakan. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh menikah. Kata Nabi, menikahlah karena itu sunnahku. Nah, mereka, para biarawan dan biarawati, tidak menikah. Bukan berarti tidak boleh makan daging. Kata Nabi, kulil laham wasum. Makanlah daging dan puasa. Artinya, untuk menahan syahwat bukan tidak makan daging, tapi makanlah daging dan puasa. Maka mereka-mereka yang sampai berkata, saya tidak mau menikah, tidak mau makan daging, saya akan beribadah terus, tidak terganggu syahwatnya, itu mirip dengan Nasrani. Kepanjangan penjelasannya, jangan-jangan lupa. Apa yang dijelaskan oleh saya sekarang ini? Hah? Nah, penjelasan tentang ucapan Sufyan ibn Uyainah, bahwa yang rusak dari ahli ibadah kita mirip dengan Nasrani. Yang rusak dari orang berilmu kita mirip dengan Yahudi. Ya, orang yang berilmu dan rusak, kemudian memutarbalikkan ayat, memutarbalikkan hadis, menjual fatwa, maka mereka kayak Yahudi. Sedangkan ahli ibadah yang berlebihan sampai rusak, akidahnya rusak, manhajnya, sehingga tidak mau keluar dari tempat ibadahnya, terus tirakatan di tempat-tempat tersembunyi, di gua-gua, di kuburan-kuburan, dan seterusnya, itu mirip dengan Nasrani. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin, wa ala alihi, wa ashabihi, wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.